kami melihat pada kuat dan tegas sebagai sampai keram. Melaju kencang demi satu tujuan di setiap kesempatan menuju kemenangan. Darah menyalir pada jejak yang tak turun nanti. Pulangnya kau memotong waktu mau bagian kerti. Negeri kata jatuh dari ku jadi bukti. Perjuangan terus berakhir sampai titik ini.